Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-dini kullih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babut tajarub, bab tajarub. Naam, tajarub lughatan al-ikhtibar. At-tajarub secara bahasa maknanya adalah al-ikhtibar. Ya. Nah. Uji coba, eksperimen. Nah, itu makna tajarub. Adapun makna tajarub secara istilah, ikhtibarun munazzamun, lidhahiratin au zawahiri, lidhahiratin, lidhahiratin au zawahir, au zawahira. Nah, yuradu mulahadha tuha, yuradu mulahadha tuha, mulahadhatan daqiqatan, wa manhajiyatan, wa manhajiyatan lil kashfi, lil kashfi an natijati ma, atau an natijatin ma, au tahqiqi ghardin muayyanin, au tahqiqi ghardin muayyanin. Barakallahu fiik. Naam. Secara istilah tajarub itu adalah ikhtibar, uji coba, munazzamun yang tertata rapi, lidhahiratin au dhahira, untuk sebuah penampakan atau fenomena, ya, atau beberapa fenomena. Yuradu mulahadhatuha mulahadhatan daqiqatan, yang diinginkan dengan pengamatannya tadi adalah pengamatan yang detail, ya, pengamatan yang detail, teliti. Wa manhajiyatan, dan juga dengan metode-metode lil kashfi, untuk menyingkap an-natijati ma. Untuk menyingkap sebuah hasil yang diinginkan. Au tahqiqi ghardin muayyan. Atau untuk memastikan satu tujuan tertentu. Nah, itu namanya tajarub. Ya. Barakallahu fikum. Imma hasilnya itu masih belum diketahui. Kalau melakukan ini dan ini, jadinya apa ya? Ya. Nah. Atau hasilnya itu ada sesuatu yang diharapkan. Dia ingin mencapai satu titik. Dia pengen hasilnya A. Coba ini tambah ini. Oh, jadinya B. Bukan. Coba ini tambah ini. Oh, jadinya C. Bukan. Paham ya? Itu namanya tajarub. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kalau dalam barakallahu fikum pengertian sehari-hari, tajarub ini mungkin lebih sering kita pahami dengan makna pengalaman. Ya. Nah, barakallahu fikum. Dengan pengalaman, dengan ujian, dengan cobaan demi cobaan, barakallahu fikum, akan menghasilkan sebuah pengalaman. Barakallahu fikum. Nah. Qala al-musannif rahimahullahu taala haddatsana Farwatu Ibnu Abil Maghra. Abul Maghra namanya Ma'di Karib. Naam. Farwah Ibnu Ma'di Karib. Abul Maghra. Al-Kindi. Abul Qasim Al-Kufi. Farwah namanya kunyahnya Abul Qasim. Abul Maghra itu kunyah bapaknya. Bapaknya Farwah namanya Ma'di Karib, kunyahnya Abul Maghra. Farwah kunyahnya Abul Qasim Al-Kufi. Sadukun. Qala haddatsana Ali ibnu Mushir. Ali ibnu Mushir. Tayyib. Ali bin Mushir Al-Qurashi. Ali bin Mushir Al-Qurashi. Kunyahnya adalah Abul Hasan Al-Kufi. Abul Hasan Al-Kufi. Qadi Al-Musil. Qadi Al-Musil. Qadi Al-Musil. Thiqatun lahu gharaibu. Thiqatun lahu gharaibu ba'da'an adarra. Thiqatun lahu gharaib. Dia rawi yang thiqah, tapi memiliki beberapa riwayat-riwayat yang gharib, yang aneh. Naam. Setelah dia ditimpa sakit. Barakallahu fikum. An Hisham ibni Urwah. Dari Hisham putranya Urwah. Urwah ibnu Zubair. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Thiqatun. An Abihi. Dari ayahnya Hisham, yaitu Urwah bin Zubair. Qala. Urwah bercerita. Kuntu jalisan inda Muawiyata. Fahaddatha. Tayyib. Nafsahu. Thumman tabaha. Faqala la hilma illa tajrubatan yu'iduha salasan. Kata Urwah, saya pernah duduk pada satu ketika bermajlis dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Nah, ternyata dalam majlis itu Urwah berbicara dengan dirinya sendiri. Ya. Jadi ada sesuatu yang dia perbincangkan dengan barakallahu fikum dirinya. Artinya yang berbicara di dalam hati. Nah. Ternyata perbuatan Urwah itu disadari oleh Muawiyah. Muawiyah paham. Ya. Nah, Urwah sedang tidak fokus dalam majelis. Urwah sedang apa? Barakallahu fikum. Fokus ya dengan dirinya sendiri. Nah, barakallahu fikum. Padahal di majelis mungkin musyawarah. Muawiyah langsung mengerti. Nah. Ya, intabih ya Urwah. Ayo, Urwah yang fokus. Nah, barakallahu fikum. Ada apa kamu berbicara dengan dirimu sendiri? Nah, itu membuat Urwah ibn Zubair kaget. Oh, kok ngerti? Paham ya? Kok dia tahu kalau saya lagi ngomong dalam hati? Nah, barakallahu fikum. Kemudian Muawiyah berkata, la hilma illa sayyib tajribatun. Nah. Kata Muawiyah, tidak ada hilm melainkan dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Nah. Dalam riwayat Al-Hafidz dengan lafaz la halima illa dzu tajribatin qala hasalasa la halima illa dzu tajribatin. Tidak mungkin seorang itu mencapai tingkatan halim melainkan dengan pengalaman demi pengalaman yang dia lalui. Beliau mengulangi 3 kali ya. Nah, helm itu hanya bisa didapat dengan pengalaman. Helm itu hanya bisa didapat dengan pengalaman. Barakallahu fikum. Nah. Baik, kita lanjutkan. Jadi saya ulangi, barakallahu fikum. Makna dari hadis anna Muawiyata intabaha annahu yuhadditsu nafsahu bainan nas. Nah, maknanya adalah bahwa Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anha intabaha, beliau tersadarkan, jadi yang tadi diralat ya, annahu yuhadditsu nafsahu bainan nas, ketika dia sedang berbicara dengan dirinya di tengah-tengah manusia. Nah, barakallahu fikum. Wa dzalika li syiddati ta'ammulihi wa tadabburihi fi amril azim. Dan hal itu karena begitu kerasnya usaha beliau dalam merenungi dan mentadaburi urusan negara yang begitu besar. Barakallahu fikum. Naam. Fastaghraqahu al-amru falam yaltafit ila annahu bainan nas. Akhirnya kalau karena beliau begitu dalam berpikir ya, merenungi, ngurusi urusan negara, beliau tidak sadar, beliau tenggelam dalam barakallahu fikum pikirannya tadi, kalau beliau sedang berada di tengah-tengah manusia. Nah, tidak menoleh. Tiba-tiba beliau barakallahu fikum tayyib tenggelam dalam pemikirannya barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Faraha yuhadditsu nafsahu tsumma intabaha barakallahu fikum. Naam. Iya. Tayyib. Setelah beliau tenggelam dalam perbincangan dengan dirinya sendiri, beliau pun tersadarkan. Barakallahu fikum. Naam. Setelah itu beliau membuat pernyataan, la halima illa tajribatun, la halima illa tajribatun, la halima illa tajribatun. Naam. Jadi ngurusi urusan orang banyak, barakallahu fikum, itu akan mendewasakan diri kita. Ya. Nah. Selama kita masih jadi orang yang diurusi, kedewasaan itu akan lambat kita raih. Ya. Nah. Tapi ketika kita dijadikan, ditunjuk sebagai sosok yang mengurusi, yang mengayomi, disitulah baru akan terbentuk kedewasaan. Al-hilm. Ya, al-hikmah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ego yang ada pada kita, barakallahu fikum, yang selama ini mungkin selalu kita dahulukan, selalu kita menangkan, ketika kita ngurusi banyak orang, mau tidak mau harus kita kesampingkan dan kita kalahkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Entah itu ngurusi barakallahu fikum dalam artian barakallahu fikum jadi musyrif ya, na'am. Ngurusi santri-santri barakallahu fikum, na'am, jadi pengurus, atau ngurusi kelas barakallahu fikum, na'am. Atau menjadi seorang barakallahu fikum tayyib guru ngurusi murid-muridnya, atau dalam aspek kehidupan berkeluarga, ya. Nah, kita sebagai kepala keluarga, atau kita menggantikan posisi kepala keluarga. Ayah sudah meninggal, ya. Tinggal ibu, kita anak yang paling tua. Nah, barakallahu fikum. Kita punya tanggung jawab untuk barakallahu fikum melanjutkan perjuangan tongkat estafet ayah kita. Ya, nah. Yang tadinya barakallahu fikum kita bisa berleha-leha, bermalas-malasan, ya, kita punya tanggung jawab, beban untuk menghidupi ibu kita, adik-adik kita. Nah. Paham ya? Nah, pada saat itulah kita akan tertempa memiliki sifat helm. Tidak egois barakallahu fikum. Nah. Baik. Iya. Dulu waktu bapak masih ada barakallahu fikum, kita makan selalu duluan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Bahkan mungkin jatahnya adik kita sikat. Ya. Nah. Umi sudah membagi makanan. Ini buat kamu, Nak. ini adik-adikmu. Ya. Nah, karena bapak masih ada, kita belum merasakan bagaimana ngurusi orang banyak, si kita bersikap egois. Ya. Nah, tahu-tahu adiknya nangis. Apa nak? Mana jatahku dimakan kakak? Ya, kakaknya langsung kabur. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Tapi setelah barakallahu fikum bapak meninggal, baru dia merasakan, oh begini rupanya. Ya. Nah, punya tanggung jawab memikul kehidupan keluarga. Ya. Yang tadinya dia biasa makan duluan karena sebuah tanggung jawab tadi, barakallahu fikum, dia biasa makan belakangan, bahkan kadang dia enggak pernah dapat jatah. Paham ya? Nah. Ya. La hilma illa bi tajrubatin. Ya, jadi orang itu tidak akan bisa merasakan sikap hilm, tidak akan bisa mengembangkan sisi hilmnya kalau tidak dilatih. Iya. Ujian, cobaan, deraan, barakallahu fikum, yang membuat dia semakin memiliki kepekaan dalam hilm. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, haddathana Sa'id ibn Ufair. Sa'id ibn Ufair, namanya adalah Sa'id bin Katsir bin Ufair. Namanya Sa'id bin Katsir bin Ufair. Al-Ansari Maulahum. Al-Ansari Maulahum. Abu Utsman Al-Misri. Abu Utsman Al-Misri. Saduqun alimun bil ansabi. Saduqun alimun bil ansabi. Tayyib. Sa'id bin Katsir bin Ufair Al-Ansari Abu Utsman Al-Misri, dia rawi yang saduq dan dia ahli dalam nasab, masalah nasab. Naam, barakallahu fikum. Tayyib. Qala haddatsana Yahya ibn Ayyub. Yahya ibn Ayyub Al-Ghafiqi. Al-Ghafiqi. Gunakan ghain fa qaf. Al-Ghafiqi. Yahya bin Ayyub Al-Ghafiqi. Abul Abbas. Al-Misri. Saduqun rubbama akhta'a. Saduqun rubbama akhta'a. An Ibni Zahrin. Dari Ibnu Zahrin. Ai Ubaidullah Ibni Zahrin. Ubaidillah Ibni Zahrin Ad-Damri. Ad-Damri. Maulahum. Maulahum Al-Afriqi. Al-Afriqi. Saduqun yukhti'u. Saduqun yukhti'u. Shaduqun yukhti. An Abil Haitham. Abul Haitham Sulaiman Ibnu Amr Ibni Abd. Sulaiman bin Amr bin Abd Abu Sulaiman Al-Misri Thiqatun. An Abi Sa'id, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sahabiyun Jalil, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Barakallahu fikum. Al-Ansari Al-Khazraji. Tayyib. Kalau tadi asar dari Muawiyah bin Abi Sufyan, la hilma illa tajribatun. Nah, kalau ini asar dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id, la halima illa dhu usratin. La halima illa dhu usratin. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Tidak akan mungkin bisa memiliki sifat halim kecuali orang-orang yang pernah tergelincir. Ya, pernah jatuh dalam kesalahan. Barakallahu fikum. Nah. Artinya dia punya hal-hal yang buruk di masa lalu. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Seperti yang saya contohkan tadi, seorang anak yang berubah menjadi sosok tulang punggung keluarga, barakallahu fikum, dia menyadari bahwa kenakalan-kenakalan dia di masa lalu. Ya, nah. Tapi itu semua menjadi guru bagi dia, barakallahu fikum, yang begitu ya berharga. Nah, menunjukkan betapa pentingnya yang pertama sosok seorang ayah dalam sebuah keluarga. Dia menyadari, ya, setelah ayahnya tidak ada baru dia tahu, ya, ternyata ayah itu penting. Yang selama ini dia menganggap enggak penting. Barakallahu fikum. Nah, baik. Dan banyak hal-hal lain, pelajaran yang dia peroleh, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga orang itu tidak akan bisa mencapai derajat halim melainkan dia pernah jatuh tergelincir dalam sebuah kesalahan, barakallahu fikum, nah, atau kebodohan. Wala hakima illa dzu tajrabatin, atau tajribatun, tajribatin, nah. Wala hakima illa dhu tajribatin. Tidak akan mungkin seorang itu memiliki kebijaksanaan kecuali punya pengalaman. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib, hadis ini isnaduhu, barakallahu fikum, dhaif. Sanadnya lemah. Dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Dhaif Adabul Mufrad. قال المصنف رحمه الله تعالى Haddatsana Qutaibah, Qutaibah ibnu Sa'id. As-Saqafi, Abu Raja Al-Balkhi. Qutaibah ibnu Sa'id, As-Saqafi, Abu Raja Al-Balkhi. Thiqatun Sabtun. Qala haddatsana Ibnu Wahb, Abdullah Ibnu Wahb. Al-Qurashi maulahum Al-Fihri. Abu Muhammad Al-Misri. Thiqatun Hafidhun Abidun. Thiqatun Hafidhun Abidun. An Amr ibn al-Harith. Dari Amr bin Harith. Amr bin Harith ibn Ya'qub Al-Ansari. Amr ibn al-Harith ibn Ya'qub al-Ansari. Abu Umayyah al-Misri. Abu Umayyah al-Misri. Thiqatun faqihun hafizun. Thiqatun faqihun hafizun. Andarrad. Darraj, barakallahu fikum, ibnu Sam'an. Darraj ibnu Sam'an, namanya adalah Abdurrahman. Ya, ismuhu Abdurrahman. Wad Darraj laqabun. Darraj itu laqab, gelar. Nama aslinya adalah Abdurrahman. Abdurrahman bin Sam'an. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib mukhtalafun fih. Diperselisihkan. Barakallahu fikum. Tentang kondisi Darraj ibn Sam'an. Tayyib. Sebagian mereka melemahkan, sebagian lagi barakallahu fikum mensiqahkannya. Adapun Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau mengatakan tentang Darraj barakallahu fikum, saduqun, saduqun. Dia rawi yang saduq. Wa fi hadithihi an Abil Haitham ba'fun. Wa fi hadithihi an Abil Haitham dha'fun. Tapi hadis dia dari Abul Haitham lemah. Nah, kalau kita mengikuti hukumnya Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam takrib, hukum asal riwayatnya Darraj ini hasan. Tapi kalau si Darraj mengambil riwayat dari Abul Haitham, maka lemah, dhaif. Ya, barakallahu. Naam. Tayyib. Dan itu juga dinyatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Naam. Kata Imam Ahmad, ahadithu Darraj an Abil Haitham an Abi Sa'idin fiha dha'fun. Ahadithu Darraj an Abil Haitham an Abi Sa'idin fiha dha'fun. Hadis-hadisnya Darraj yang dia riwayatkan dari Abu Haitham, dari Abu Sa'id Al-Khudri, di dalamnya banyak kelemahan. Nah, atau ada kelemahan. Barakallahu fikum. Al-Muhim. Tayyib. An Abi Haitham, an Abi Sa'id, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, misluhu. Nah, ini juga sama. Lemah, ya, isnaduhu daif. Karena di situ ada riwayatnya Darraj bin Sam'an dari Abil Haitham. Nah, lemah. Karena riwayatnya Darraj dari Abul Haitham. Barakallahu fikum. Tayyib. Dengan pernyataan Al-Hafidh Ibnu Hajar dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Dari hadis ini, barakallahu fikum, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang bisa kita ambil. Naam. Yang pertama, anna tayyib az-zallah wal afrah wa kabwah fi anna az-zallah wa asghata wal kabwata tayyib lil mu'min wal muhsin na'am yu'addibuhu ila al hilmi wal hikmati tayyib barakallahu fikum. Di dalamnya ada faedah bahwa ya zallah ketergelinciran barakallahu fikum atau kabwah ya atau asrah ya na'am terjatuh, kabuah, tersandung. Nah, di dalamnya ada ta'dib, ada pendidikan bagi orang-orang yang beriman dan ihsan. Barakallahu fikum, mendidik mereka, menempa mereka untuk memiliki sifat hilm dan barakallahu fikum hikmah. Nah, sebagaimana yang saya contohkan tadi. Ya. Bagi orang-orang yang peka, bagi orang-orang yang barakallahu fikum cerdas, ya, ketergelinciran itu barakallahu fikum jatuh, na'am, terpleset itu adalah barakallahu fikum pelajaran, ya, yang membuat dia barakallahu fikum bisa menjadi orang yang hakim, bisa menjadi orang yang halim. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Kita. Barakallahu fikum bisa. Mengerti banyak hal. Karena kita melalui sekian banyak. Barakallahu fikum. Terjatuh tadi. Ya. Nah. Kita bisa. Banyak tahu, belajar, itu karena kita sering jatuh, kita sering terpleset barakallahu fikum. Nah, itu memberikan pelajaran kepada kita. Iya. Sejak kita dari kita kecil barakallahu fikum, nah, di situ kita belajar dari yang namanya jatuh dan bangun. Ya, barakallahu fikum. Nah. Baik, ketika kita kecil ibu kita sedang masak di dapur, ya usia kita mungkin masih 1 tahun atau 2 tahun, tahu-tahu gidik-gidik jalan ke dapur ya, lihat satu yang merah-merah menarik, cabai, ya ibunya lagi sibuk barakallahu fikum motong-motong bawang diambil sama dia dimakan dikunyah, tiba-tiba nangis histeris, wah ya, nah ibunya Bingung apa? Nah, ternyata makan cabai. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Di situ kita sudah mulai belajar. Belajar tentang rasa. Ya, barakallahu fikum. Nah, sayyid. Abi lagi minum. Ya, ada hitam-hitam. Sayyid, barakallahu fikum. Ya, kita yang masih kecil tadi tiba-tiba mendekati. Ya, nah, nangis-nangis, maksa, minta-minta. Kata abinya, jangan. Nah, ini tidak enak. Nah, nangis, minta-minta. Ya kan? Nah, ya sudah sama abinya disuruh minum. Ternyata juga sama. Pahit, pahit. Ya, barakallahu fikum. Sayyid. Belajar. Ya, dari barakallahu fikum kesalahan-kesalahan tadi sehingga membuat kita barakallahu fikum mengerti dari semenjak kecil sampai sebesar ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga yang namanya kesalahan kalau orang itu punya iman, kalau orang itu barakallahu fikum punya ihsan, itu justru membuat dia jadi lebih baik. Ya, makanya Nabi juga mengatakan seorang mukmin itu tidak akan jatuh dalam lubang yang sama. Nah, kalau dia jatuh dalam lubang yang sama, berarti dia benar-benar lemah imannya dan benar-benar bodoh. Ya, nah, dia tahu di situ kemarin dia terjerumus, tapi dia ulangi lagi. Barakallahu fikum. Nah, menunjukkan barakallahu fikum lemah imannya orang tadi dan juga menunjukkan bodohnya dia dalam berpikir. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Allah musta'an wa 'alaikum. Ya, itu orang yang beriman, itu orang yang mukmin. Jadi ketergelinciran, kesalahan, terpleset itu adalah guru yang berharga. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Allah musta'an wa 'alaikum. Sehingga tidak salah kalau orang Indonesia punya pepatah, barakallahu fikum, guru itu adalah pengalaman yang baik. Atau pengalaman itu adalah guru yang baik. Ya, nah. Jadi dengan pengalaman kita belajar, barakallahu fikum. Ya, kita menjadi pandai. Allah musta'an wa 'alaikum. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis barakallahu fikum adalah fihi bayan mahasini at-tajarub wal khibrati fil umur. Nah, fihi bayanu mahasini at-tajarubi wal khibrati fil umur. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang keindahan-keindahan, sisi-sisi baik barakallahu fikum at-tajarub wal khibrat, ya. Naam. Ujian, cobaan barakallahu fikum, tayyib. Di situ mengandung kebaikan-kebaikan untuk kita. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil juga dari hadis barakallahu fikum adalah fadilatu al-hilm wal hikmah. Di dalamnya terdapat keutamaan sikap hilm dan hikmah. Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau helm itu lebih cenderung pada makna mengendalikan emosi. Helm maknanya adalah barakallahu fikum diantaranya ta'khiru mukafa'ati zulmiz zalim. Ya, ta'khiru mukafa'ati zulmiz zalim. Ada yang mengatakan helm itu adalah mengakhirkan balasan dari kezaliman orang yang zalim. Artinya, helm itu bukanlah orang yang cepat sekali merespon tindakan buruk orang lain. Ya. Nah. Bukan berarti karena kelemahan dia atau ketidakmampuan dia. Itu lain lagi. Ikhwan ya. Nah. Tayyib. Dia mampu. Ya, karena kalau karena kelemahan ketidakmampuan bisa jadi karena sifat jaban, penakut. Ya. Makanya dia enggak berani merespon, membalas. Tapi kalau barakallahu fikum dia melakukannya bukan karena ketidakmampuan dia dalam membalas, ketidakmampuan dia dalam melawan, ya. Tapi apa? Dia berpikir. Nah, barakallahu fikum. Apakah ada faedah, apakah ada manfaat dengan dia merespon perbuatan buruk orang tadi? Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga helm itu diantaranya maknanya itu. Ada juga yang mengatakan helm itu maknanya adalah babtun nafsi. Wat taba'i. Babtun nafsi wat taba'i. Naam. An hayjani al-ghababi. Dabtun nafsi wa taba'i an hayjani al-ghadab. Helm itu adalah dabtun nafsi. Dia mengendalikan ya, nafsunya, tabiatnya dari kobaran amarah. Itu namanya helm. Nah, jadi helm itu lebih cenderung pada artian barakallahu fikum orang-orang yang tayyib tidak gampang marah. Ya, tidak gampang terselut emosi, tidak gampang terpancing. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Makanya Nabi SAW juga menyebutkan dengan makna yang demikian. Beliau mengatakan, barakallahu fikum, laisa asyadidu bisur'ah. Nah, orang yang kuat itu bukanlah orang yang jago dalam bergulat atau bersilat. Wa innama syadidu man yamliku nafsahu indal ghababi. Tapi orang yang kuat itu justru adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya ketika dia sedang marah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dan itu butuh latihan. Ya, barakallahu fikum. Nah, butuh terus untuk diasah. Barakallahu fikum. Nah, menjadi orang yang tidak emosional. Barakallahu fikum. Nah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri barakallahu fikum tayyib disebutkan oleh mereka para ulama rahimahullahu taala. Naam. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahlamal khalqi. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahlamal khalqi. Nabi itu adalah manusia yang paling halim. Iya. Naam. Yang paling sabar. Wa fi wasi hilmihi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi wasi hilmihi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk sifat halim beliau adalah annahu kana la yazidu jahlul jahili illa hilman. Naam. Annahu kana la yaziduhu jahlul jahili illa hilman. Di antara perangai helm beliau yang luar biasa adalah la yaziduhu jahlul jahil. Tidaklah menambah sikap beliau dari kebodohan orang yang bodoh melainkan sikap helm. Artinya beliau itu kalau disikapi oleh orang dengan kejahilan artinya kasar gitu ya. Barakallahu fikum. brutal begitu. Naam, orang yang bodoh. Ya. Emosi meledak-ledak. Ya. Beliau menghadapi orang yang demikian karakternya itu justru dengan apa? Dengan helm. Semakin orang ini meledak-ledak, semakin orang ini mencak-mencak, beliau semakin lembut. Ya. Nah, itu menunjukkan daya tahan barakallahu fikum mental beliau yang benar-benar kuat, ya, enggak sembarangan. Kita mungkin bisa bertahan untuk sabar tidak marah paling level 1, level 2, gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau orang ngomel-ngomel ya masih bisa lah, ya kan? Barakallahu fikum. Nah, baik. Ngomel-ngomelnya tentang kita. Terus naik lagi ngomel-ngomelnya sudah tentang ayah ibu kita. Wah, itu sudah mulai. Kertek-kertek ya kan. Nah, barakallahu fikum. Ngomel-ngomel lagi barakallahu fikum, ya. Nah. Akhirnya terpancing emosinya barakallahu fikum untuk meladeni, ya. Ributlah itu. Nah. Ya. Atau main futsal digaplak sekali sama satu orang. Pak. Aduh, sakit. Ya, sabar, ya. Dua kali digaprak lagi orang yang sama. Cepak. Wah. Tiga kali. Ah, ini memang ngincer saya berarti ini, ya kan? Masa tiga kali digaprak terus? Tiga kali gantian dia yang gaprak. Ya kan? Cepak. Patah tulang temennya itu. Nah, ya. Barakallah. Itu menunjukkan tadi. Berarti kita kurang helmnya. Pak Ikhwan ya. Nah, Nabi SAW justru ketika disikapi dengan keras seperti itu. Ya, beliau semakin lembut. Semakin keras orang beliau semakin lembut. Nah, dan itu nampak sekali barakallahu fikum pada perilaku ya orang-orang Arabi. Orang-orang Badui yang begitu kasar, yang begitu kaku dengan beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Arabi yang kencing di masjid itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, para sahabat yang lain sudah mau ngamuk itu. Ya, kurang ajar benar masjid dikencingi. Barakallahu fikum. Ya, Rasul bersikap halim. Nah, barakallahu fikum. Dilarang, sudah cukup. Ambil air, disiram, ditegur, dinasihati. Ini masjid, Pak. Ya. Nah, tempat yang suci, berzikir, ya, mengingat Allah. Nah, barakallahu fikum. Dinasihati baik-baik. Ternyata bukan malah tambah paham, ya. Nah, dia menunjukkan kebodohannya yang berikutnya. Kamu memang orang yang baik, ya. Oh, nah. Allahummarhamni wa Muhammadah wala tarhamni ma'ahu. Tayyib. Siwa. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad. Jangan engkau rahmati bersama kami berdua orang yang lain. Nah, ya. Jadi dia hanya mendoakan rahmat untuk dia dan Nabi Muhammad. Yang lain enggak usah dirahmati. Ya, emosian semua orang-orang ini ya. Nah, gampang marah. Kita berdua aja yang dirahmati Allah ya. Nah. Ditegur lagi sama Nabi. Enggak boleh ya. Ya. Nah, kamu sudah mempersempit sesuatu yang luas. Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Bukan hanya kita berdua yang dikasihi dan disayangi oleh Allah. Jadi begitu lembutnya beliau. Ikhwan ya. Nah, tayyib. Itu juga kalau barakallahu fikum kita memakai rumusan ilmu dunia kan juga begitu, ya. Nah, jadi sebuah gaya yang keras yang besar. Kalau kita barakallahu fikum hantamkan juga dengan gaya yang besar, yang timbul adalah ledakan, ya kan? Nah, besar nanti. Tapi kalau gaya yang besar kita redam dengan barakallahu fikum, ya, tayyib, dengan gaya yang lebih kecil, nah, itu akan meredam barakallahu fikum efek perusak dari gaya yang besar tadi. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi, kekerasan itu, barakallahu fikum, hukum asalnya, ya tidaklah dilawan dengan kekerasan. Tapi dengan kelembutan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaika.